wal harfu laisat alam. Heeh. Hafiz. Ala qawli. Ala qawli. Ala qawli. Ala qawli. Takut? Takut alam. Alam. Nah, barakallahu fikum. Aslah fi hadza. Kita ya. Nah, saufa yajhul bi tahid. Nah. Ya. Berdiri di sini itu memiliki sejarah tersendiri bagi antum nanti tahu. Ya, Mahmud, ta'al. Tuh, mana? Eh? Mahmud dia belum tahu ini ya. Nah. Ulangi lagi, bet. Yang lancar, sedikit. Walharbu ma'aisat lahu alama wajib wajib ala wajib ala kauli takun alama. Nah, satu lagi, taklim. Nah, berkofiko, tak. Dari cara langsung selesai. Yo. Terkofik, masya Allah. Nah, terkofik. Sudah, ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, pelajari yang baik. Ya, sudah banyak catatannya. Ya, tinggal dipelajari terus. Ya, amin. Ya. Jangan gini-gini saja, ya. Belajar ya rajin semuanya, ya semuanya bisa berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.